pedulikan seluruh hidupku. Seluruh hidup kami, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan, ku sembah. Kita angkat kedua tangan kita, katakan, ku sembah kau Allahku. Dengan yakin dan percaya bahwasanya hanya Bapa Tuhan juru selamat kita. Bapak ibu saudaraku, di antara kita semua kau yang pasti memiliki banyak kesulitan. Yakin dan percaya hidupku. Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu pedulikan akan hidup kita. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari sekali katakan, Bapak Ibu, ku sembah kau. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabat. Mungkin Bapak Ibu di antara kita semua sedang berbeban berat. Kau yang pedulikan. Mari Bapak Ibu kau berdoa. Minta pada Tuhan. Hidupku. Katakan pada Tuhan, Tuhan ini hidup kami. Pakailah kami dengan kehendak. Walau lewati lembah, engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Aku kami yakin dan percaya engkau tak akan tinggalkan kami. Yesus kekuatan di hidupku. Sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Katakan lagi Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Mari katakan sekali lagi, Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya hanya Engkau kekuatan di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami jemaat-Mu Tuhan, kami sudah hadir di tempat ini. Tuhan pakailah kami anak-anak-Mu supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan, menjadi terang dan garam dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya pada-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk duduk kembali. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Katanya ada sukacita tapi tidak semangat. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya, amin. Baiklah, kita akan angkat lagu pujian kita. Kita mau mengatakan, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur. Mari jemaat Tuhan kita bertepuk tangan. Aku memujimu Tuhan, karena kasihmu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Biar lebih semangat lagi jemaat Tuhan, saya dan untuk bangkit berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na na na na na na na na na. Haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena siapa? Karena kasihmu tak berkesudahan. Mana suaranya Bapak Ibu? Karena bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Yang bersuka cita di dalam Tuhan, mari kita angkat pujian kita dengan semangat. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab siapa? Sebab rahmatmu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab siapa? Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Haleluya. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Na na na na na na. Na na na na na na. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih ada sukacita? Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih, Alkitab sudah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa, Bapa di surga, dengan hati yang hancur dan ingin bertobat. Kita menghampiri Dia supaya kita memperoleh keampunan oleh anugerah dan kebaikan hati Tuhan. Untuk itu, marilah kita secara bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupakan kehendak. Ampunkan kami, Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh, agar kami dapat berangkat dengan Tuhan, sehingga kami dapat masuk dalam kebaikan daripada cinta hari ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mendengarkan responsoria kita, firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 104 ayat 1-9 dan dilanjutkan di ayat 24 dan terakhir ayat 35C. Bapak Ibu yang sudah mendapatkannya bisa katakan amin. Baiklah jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita membacakan secara responsoria. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Jemaat Tuhan. Yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Terhadap hardikmu, air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Ayat 24. Ayat 35C kita bersama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya, amin. Mulia bagi Bapa. Seperti saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, saya undang untuk duduk kembali. Harta jemaat, pelayanan kebaktian tanggal 31 Oktober 2021. Ibadah gelombang pertama, pengkhotbah Ibu Pendeta Boru Sipayung STH. Gelombang kedua, Ibu Pendeta BL Boru Sipayung STH. Liturgis atau WL, Bapak LS SH Sinaga untuk gelombang satu. Gelombang kedua, Bapak LS L Pakpahan. Doa syafaat gelombang satu, Bapak CLS SP Nenggolan, dan di gelombang kedua Bapak CLS R Sitohang. Pemusik gelombang 1 tim musik, gelombang kedua Bapak P Sihombing. Singer gelombang 1 Saudara Novi Tampu Bolon dan Saudara Angel Nenggolan, dan di gelombang kedua Bapak HP Silitonga dan Bapak LS JC Nurat. Infokus gelombang 1 dan 2 Saudara Noel Tamaro Panjaitan. Diberitahukan kepada Jemaat Tuhan, mulai minggu ini persembahan ketiga diperuntukkan untuk Natal. Hari Jumat tanggal 30 Oktober 2021 akan diadakan ibadah P2MI di gereja. Masuk pukul 20 WIB diharapkan kehadirannya, dan diberitahukan pada kita Jemaat Tuhan bahwa sesuai rapat panitia pembangunan, pembangunan pengkeramikan ruang sekolah minggu dan rumah akan dilaksanakan bulan Januari 2022. Anggaran 100 juta rupiah sudah termasuk utang. Sementara uang yang masuk semua sesuai dengan buletin 68.300.000 rupiah. Jadi untuk mencukupi dana tersebut, kembali dibuka janji iman kita Jemaat Tuhan, sehingga di bulan Januari pembangunan langsung dilaksanakan. Kami berharap kita dapat melaksanakannya mulai dari sekarang. Jemaat yang ingin mentransfer partisipasi janji iman pembangunan dapat dikirim pada nomor rekening yang tertera di buletin. Atas nama Panitia Pembangunan GMI, bukti transfer dapat dikirim kepada Panitia Pembangunan atas nama Bapak LS Jesse Nurat dan Ibu Pendeta Bunga Lenta Boru Sipayung STH. Dan dihimbau kepada jemaat Tuhan maraknya kembali COVID-19 ini supaya tetap mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, duduk di tempat yang sudah disediakan, dan bila sudah penuh boleh duduk di bangku yang berwarna biru. Bagi yang lanjut usia, apabila dalam keadaan yang kurang sehat, sebaiknya beribadah di rumah saja, dan setelah selesai ibadah kita boleh langsung pulang. Yang berulang tahun pada minggu ini dapat kita lihat di buletin kita. Ada saudara Andresia Putra Silalahi, saudara Christian Epipanes Warubu, saudara Yadri Supiadi Samosir, saudara Andika Syaputra Sianturi, Ibu R. Boru Mangunsong, Ibu G. Boru Tambun, saudara Treo Pami Solil, saudara Tesalonika Stompul, dan Ibu P. Boru Sinambela. Pimpinan Jemaat Majelis LSL dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, dan di dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jemaat yang memberikan persembahan persepuluhan dari keluarga Bapak CLS Awarubu Boru Halawa. Persembahan dapat kita lihat di buletin kita. Partisipasi janji iman pembangunan gereja dapat kita lihat di buletin kita. Susunan panitia Natal dan rincian biaya. Panitia Natal 2021, Ketua Bapak LS SH Sinaga, Sekretaris Bapak HP Silitonga, Bendahara Bapak RO Brahmana ST. Seksi acara, Ketua Bapak LS Jesse Nurat, anggota Bapak Tommy Tambunan SH, terus Ibu Ibu N. Sitompul dan seluruh tim musik, seksi keamanan atau prokes, Ketua Bapak MC Manjunta, anggota Bapak R. Butar-Butar, P3MI, atau sebagai Ketua Rio, anggota Renaldi, David, Dodi, Andre, dan dilanjutkan oleh Bapak R.O. Brahmana dan BP Sinurat, dan Kepling, PBB, Babinsa, PS, dan Polisi. Seksi dekorasi atau perlengkapan, Ketua Bapak CLS SP Nenggolan, anggota Ibu Bor Marbun, Saudara Priti Daily, seluruh P2MI, seluruh P3MI, dan sesi konsumsi, Ketua Ibu R. Boruhuta Barat, anggota Ibu M. Boruda Manik dan tim, dan seksi dana Ketua Bapak LS L. Pakpahan, anggota Bapak P. Sihombing dan seluruh majelis LS CLS. Dan rincian anggaran biaya Natal dan estimasi dana dapat kita lihat di buletin kita. Keterangan. 1. Liturgi tetap diadakan dan kehadiran dibatasi juga wajib mengikuti prokes. 2. Ibadah malam Natal tanggal 24 Desember, ibadah masuk jam 18 WIB, dan untuk anak-anak beribadah di rumah pastori untuk menjaga prokes gereja. 3. Ibadah Natal tanggal 25 Desember 2021 diadakan 2 gelombang. Gelombang pertama pukul 8 WIB, ibadah model semi KKR, dan gelombang kedua pukul 10 WIB, ibadah menggunakan buku NRM. Demikian liturgi kita pagi hari ini. Kita berdoa syafaat. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih dan berkat-Mu. Engkau sudah berkenan bersama dengan kami, Bapa yang baik, yaitu memulai acara kami hingga pada saat ini. Kami sudah memuji muliakan nama Tuhan, dan kami juga sudah, yaitu Bapa menyatakan segala kerinduan isi hati kami secara khusus Bapa dengan kasih dan karyamu di tengah-tengah jemaat Tuhan melalui yaitu warta gereja kami. Kami bersyukur Bapa yang baik pada saat ini juga, sebelum kami memohon di dalam segala sesuatu dalam doa-doa syafaat kami, mari ampunkan kami dari segala dosa sengaja atau tidak sengaja sehingga tidak menghambat berkat Tuhan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa secara khusus Bapa buat kesehatan kami, berkat Tuhan yang sudah berkenan kami terima, bahkan kami nikmati lakukan dalam satu minggu ini. Terima kasih anugerah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami juga berdoa, oh Bapa yang baik, Saraus, buat gerejamu, Gereja Metodis Indonesia yang ada di wilayah 1, wilayah 2, bahkan di pengembangan. Kami bersyukur supaya Tuhan tetap memberkati seluruh hamba-hambamu, baik itu Bapak Bisop kami di dalam setiap wilayah, pendeta, guru Injil, bahkan hamba-hambamu juga majelis, les speaker, CLS. Engkau berkenan terus memberkati sehingga hamba-hambamu ini boleh melayani penuh dengan sukacita di dalam gerejamu. Caraus juga kan berdoa buat gerejamu Maria Sunggal ini, oh Bapa yang baik. Kami percaya pada saat ini juga Engkau terus mengingatkan bahkan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Baik itu Bapa di dalam segala pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, yaitu melalui studi anak-anak kami, baik dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi. Yang kami tahu pada saat ini yaitu masih melakukan secara online, tetapi sebagian juga sudah melakukan tatap muka. Kami percaya, oh Bapa, biarlah situasi dan kondisi yang kami hadapi ini berangsur-angsur bahkan pulih dari bumi ini, sehingga seluruh kegiatan aktivitas anak-anak kami semuanya boleh berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Kami juga berdoa, oh Bapa yang baik, bagi Bapak dan Ibu yang lansia. Mari kuatkan, hiburkan, biarlah kasih daripada Tuhan yang terus menuntun perjalanan kehidupan mereka di masa tua mereka, sehingga mereka merasa terhibur karena kasih dan berkat Tuhan. Bagi jemaat-Mu, oh Bapa yang baik, yang terus memohon di dalam segala kerendahan hati yang belum mendapatkan keturunan, oh Bapa, berikan petunjuk solusi apa yang harus mereka lakukan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya boleh terjadi asal itu kehendak Tuhan. Mari berkati keluarga. Demikian juga secara perekonomian yang belum begitu stabil, oh Bapa, sesuai dengan kondisi kami ini. Kadang mungkin jemaat Tuhan tidak dapat membagi, mengolah apa yang mereka dapatkan sesuai dengan hasil aktivitas atau pekerjaan mereka. Untuk itu mari, oh Bapa, Engkaulah yang selalu mengulurkan tangan-Mu, kasih-Mu kepada keluarga-keluarga, sehingga mereka dapat mengelolanya sesuai dengan kasih daripada Tuhan. Walaupun mereka merasa berkekurangan, tapi Tuhan boleh menunjukkan bahkan mencukupi apa yang mereka inginkan juga. Oh Bapa, kami percaya dalam hal apapun, sesulit apapun, Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang masih sakit atau dalam pemulihan, oh Bapa, terutama anak kami Yona Silitonga. Kami percaya terus campur tangan Tuhan bagi kehidupan anak kami ini, sehingga dia boleh kuat dan terus bertahan. Walaupun setahap demi tahap secara pengobatan melalui medis ia lakukan, sehingga boleh berakhir, bahkan ia boleh benar-benar yaitu pulih sebagaimana mestinya. Mari berkati anak kami ini, berkati obat yang dia konsumsi, bahkan proses pemulihan bagi diri anak kami ini dan kedua orang tuanya untuk merawat anak kami ini. Kami juga tetap berdoa buat Bapak kami, Bapak RB Tambun, masih dalam pemulihan juga. Engkau berkati obat yang dia konsumsi sehingga itu dapat menyembuhkan penyakit yang ada dalam tubuh Bapak kami ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa juga buat Ibu atau Nyonya Bapak Lespiker NPL Tobing, yang juga saat ini mulai tadi pagi terbaring di rumah sakit. Mari Engkau mengulurkan tangan-Mu, menjama, mengobati seluruh tubuh ibu kami, Ibu Bormanur ini, sehingga pemulihan terjadi, oh Bapa. Berkati obat yang dikonsumsi, proses pengobatan juga melalui via medis, dokter juga yang merawat ibu kami, sehingga boleh pulih secepatnya. Kami percaya Tuhan memberkati, bahkan memberikan petunjuk yang luar biasa melalui para medis atau para dokter, sehingga ada obat yang tepat untuk penyakit yang dialami oleh ibu kami ini. Terima kasih, berkati keluarga juga yang mengurus. Kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu dan jemaat Tuhan yang kurang sehat pada saat ini, mungkin terbaring di rumah atau mungkin di rumah atau di mana. yang kami tidak tahu situasi dan kondisi mereka, tapi kami percaya. Berkati obat yang mereka konsumsi dan pulihkan mereka. Kami juga berdoa Bapa yang baik secara khusus bagi anak-anak Tuhan, baik Bapak dan Ibu dan anak-anak kami yang berulang tahun pada minggu yang lalu. Engkau berikan sukacita bagi mereka, umur yang panjang. Biarlah Engkau berikan hikmat-Mu terus bagi Bapak dan Ibu dan anak-anak kami, sehingga mereka hanya mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Maha Tahu, bahkan penolong di dalam kehidupan mereka. Berikan sukacita bagi mereka dan panjang umur, oh Bapa yang baik. Demikian juga kami berdoa buat Bapak dan Ibu yang memberikan kewajibannya melalui perpuluhan. Engkau memberkati keluarga-keluarga ini, sehingga mereka boleh terus mengucap syukur karena segala sesuatunya yang mereka terima itu adalah kasih dan berkat daripada Tuhan. Mari berkati keluarga yang memberikan tanggung jawabnya, terutama perpuluhan. Demikian juga Bapa, kami berdoa saraus buat pembangunan gereja kami, yaitu untuk melanjutkan pengkeramikan ruang sekolah minggu dan pastori. Kami terus percaya sehingga ini boleh terjadi, bahkan kami lakukan di Januari di tahun yang baru nanti. Mari Engkau cukupkan segala sesuatunya untuk kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan. Demikian juga oh Bapa yang baik, pada minggu yang lalu kami sudah membentuk panitia Natal, yaitu untuk menyambut hari kelahiran anak-Mu Yesus Kristus. Kami percaya sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan, semuanya itu boleh terjadi dari kami, untuk kami dan kebersamaan kami, sehingga ada sukacita yang boleh kami lakukan di saat hari Natal nanti. Untuk itu mari berkati seluruh panitia, baik seksi-seksi, demikian juga seluruh jemaat Tuhan yang turut berpartisipasi dan mendukung yaitu kegiatan ini, sehingga berjalan dengan baik, baik itu dari dalam segala doa, baik dari segi materi juga. Kami mau Tuhan memberkati sehingga ada kebersamaan dalam hidup kami. Demikian juga Bapa yang baik, kami tetap berdoa buat negara kami dan kota kami ini. Engkaulah yang terus berotoritas bagi aparat-aparat yang Tuhan sudah percayakan untuk mengatur segala sesuatunya dalam negara kami, baik di kota kami ini Bapa, sehingga boleh berjalan dengan baik secara khusus untuk mengantisipasi, mengatasi yaitu pandemi COVID yang belum begitu berakhir. Kami percaya Bapa adanya kesatuan kebersamaan untuk mengantisipasi ini, sehingga kami boleh di dalam ketenangan dan kedamaian dalam negara kami, bahkan di kota kami ini, bahkan di gereja kami ini juga. Mari Engkau urapi, Engkau berkati seluruh aparat yang Tuhan sudah berkatkan di dalam bidang masing-masing. Demikian juga Bapa yang baik, kami juga bersyukur kepada-Mu kalau konferensi agung mulai tanggal 22 hingga pada hari ini yang sebentar lagi di jam 2, yaitu penutupan ibadah Konak. Biarlah semuanya ini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, sehingga apa yang sudah dilakukan, baik pemilihan-pemilihan hamba-hamba-Mu bishop yang ada di wilayah 1, wilayah 2, bahkan di pengembangan, boleh berjalan dengan baik. Biarlah semua hamba yang sudah terpilih ini Bapa, bukan karena kehendak mereka, kemauan mereka, tapi biarlah karena kasih dan anugerah Tuhan yang sudah nyata untuk memajukan gereja-Mu yang ada di wilayah 1, wilayah 2, bahkan di kota pengembangan. Kami percaya Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengatur, dan Tuhan juga yang memberikan petunjuk bagi mereka. Bukan kepentingan pribadi, tapi kebersamaan untuk kemajuan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi, Engkau bekali dengan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan, sehingga firman-Mu boleh kami terima dengan penuh dengan sukacita. Demikian juga sebentar kami akan mengumpulkan persembahan kami. Biarlah ini oh Bapa untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja-Mu, sehingga gereja Tuhan benar-benar nyata di tengah-tengah dunia ini, terutama di gereja kami sekitar atau lokasi kami, Jemaat Maria Sunggal ini. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa apa yang kami serukan kepada Tuhan ini adalah seruan kami, tapi semuanya itu adalah kehendak Tuhan. Untuk itu kami hanya berharap dengan kasih dan berkat Tuhan yang terus terjadi bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom bagi kita jemaat Tuhan. Sebentar sebelum kita meneruskan cerita kita, sesuai dengan warta kita tadi, terutama mengenai terbentuknya panitia Natal, kita sudah melihat di sini bahkan anggarannya. Jadi ya panitia atau seluruh majelis speaker mengharapkan ini tetap sebagaimana tadi kerinduan kita, dari kita untuk kita, ada anggaran 24 juta. Jadi kita sudah melihat topik-topik apa yang kita harus lakukan dan apa yang kita kerjakan dan apa yang kita buat. Jadi ya biarlah ini boleh berjalan dengan baik ya, dan dana ini juga dari kita untuk kita ya. Kalau memang ini tercukupi, inilah yang kita lakukan. Semoga pandemi ini boleh cepat berlalu sehingga sukacita kita luar biasa sebagaimana mestinya. Jadi untuk itu di minggu yang akan datang, aturan hari ini memang kami memunculkan nama-nama keluarga kita masing-masing. Aturan minggu ini, tapi ada perehapan kembali, boleh kita mengisi ya, artinya partisipasi dan janji iman kita untuk minggu-minggu yang akan datang. Jadi minggu depan kami munculkan sesuai dengan sektor kita ada nama-nama. Artinya Bapak dan Ibu ya, atau saudara-saudari ya, mohon maaf bagi kita, ini dari kita untuk kita. Memang selama ini kami masih setahun di sini, kalau boleh janganlah nama-nama yang itu aja terus tercatat, padahal nama kita banyak kan begitu. Jadi kerinduan kami ya, seberapa yang bisa kita beri, kita berikanlah, kan begitu. Itu harapan kami. Jadi nama-nama itu minggu depan sudah akan munculkan melalui sektor kita masing-masing. Keluarga, kalau pribadi boleh juga kan begitu. Jangan nanti karena keluarga pula bagi anak-anak kami, oh itu kan keluarga, aku belum berkeluarga. Boleh, silakan saja. Itu untuk Tuhan dan untuk kebersamaan kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan mengumpulkan persembahan kita dan kita angkat lagu pujian kita. Kita mengatakan pada Tuhan bahwasannya kita tetap cinta, kita tetap setia untuk selama-lamanya. Setia. namanya. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia. Katakan, untuk selama-lamanya. Dengan kesungguhan hati kita katakan pada Tuhan, ku tetap cinta. Mari Bapak Ibu, angkat lagu pujian ini dengan hikmah dan percaya bahwasanya untuk selama-lamanya kita akan tetap cinta dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ku tetap cinta. Katakan sekali lagi dengan kesungguhan hati. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, dengan percaya katakan pada Tuhan Yesus, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Yang percaya pada Tuhan katakan ku tetap setia, ku tetap setia, setia sampai selama-lamanya walaupun begitu banyak. Walau topan datang menerpa, ku tetap, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Mari kita persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selamanya. Untuk merespon firman Tuhan, jemaat Tuhan, saya dong untuk bangkit berdiri katakan, terlalu banyak yang terlalu Tuhan beri. Terlalu banyak sudah kau beri bagi kami itu. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ini kami anak-anakmu Tuhan, ku persembahkan rumahmu untuk mempersembahkan hidup kami, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang sudah kau beri bagi kami Tuhan, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Jemaat Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami datang bersyukur ke hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa menolong memberkati kami Tuhan di dalam hari-hari kami. Dan pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami, kami telah memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Melalui segala puji-pujian yang kami sampaikan kepada-Mu. Dan kami juga Tuhan telah menyampaikan segala seruan dan doa-doa kami kepada-Mu. Biarlah Tuhan kiranya Engkau yang maha pengasih, maha pendengar dan maha penyayang itu. Kiranya boleh mendengarkan seruan dan doa kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu kekuatan di dalam kehidupan kami yang senantiasa memampukan kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh mengerti senantiasa akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi dengan kuat kuasa daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu Tuhan mampu berkata-kata hanya seturut dan kehendak Tuhan saja. Kami seluruhnya Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan pada saat ini, juga Tuhanlah yang memampukan kami memberikan pengertian, terlebih Tuhan memberikan kekuatan ketika kami melakukan firman Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama memuji Tuhan kita, karena itulah yang selayaknya kita lakukan. Di mana Tuhan telah memberkati kita di dalam satu minggu ini, dan pada hari ini kita patut bersyukur kepada-Nya, oleh karena semuanya adalah karena berkat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita mau mendengarkan perenungan firman Tuhan sesuai dengan bahan di buletin kita, yaitu dari Markus 10, dimulai ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-45. Mari nanti firman Tuhan ini kita membacakannya secara responsoria. Kami memulai ayat 35 dan kita nanti akan bersama-sama di ayat yang ke-45. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepada-Nya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Lalu kata mereka, "Perkenalkanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu. Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan-Mu. Kita sama-sama. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Sejauh itu pembacaan teks perikop firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita pada hari ini. Di sini tema yang diberikan untuk kita ialah hidup sebagai hamba yang melayani. Hidup sebagai hamba yang melayani. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, sebagai orang-orang percaya, menyampaikan permohonan, menyampaikan permintaan kepada Tuhan adalah hal yang biasa kita lakukan. Menyampaikan permohonan, permintaan kepada Tuhan adalah hal yang biasa kita lakukan. Tentu Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang hadir pada saat ini, tentu kita pribadi pun sering menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, keinginan kita kepada Tuhan. Apa yang kita inginkan Tuhan berikan kepada kita, tentu hal ini sudah biasa kita lakukan. Tidak mungkin di antara kita di sini tidak pernah meminta sesuatu atau bermohon sesuatu kepada Tuhan, baik secara pribadi, baik secara melalui ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Dan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bagaimana kita harus meminta kepada Dia. Jelas dikatakan seperti di dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan di sana, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan supaya kita senantiasa meminta kepadanya. Ketika kita meminta, dikatakan kita akan mendapatkannya. Jadi tidak ada yang salah ketika kita melakukan suatu permohonan, permintaan kepada Tuhan. Tidak ada yang salah.